Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita untuk mengkaji kitab At-Ta'liqat Al-Athariyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ali bin Hasan Al-Athari Hafizahullahu Ta'ala. Ma'asyar ikhwah hafizakumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang riwayat atau hadis mudallas, syad dan juga maqlub. Maka insyaAllah bismillahi ta'ala di kesempatan sore hari ini kita akan lanjutkan. Kita akan bahas apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Baiquni rahimahullahu ta'ala, yaitu tentang hadis Al-Fard, Al-Mu'allal, dan apabila masih ada waktunya kita akan lanjutkan dengan Muttarib. Baik, kita akan mulai dengan membahas hadis Al-Fard. Anda bisa lihat di layar. Qala Al-Baiquni, Al-Baiquni rahimahullahu ta'ala, wal-fardu maqayatahu bisiqati au jam'in au qasrin ala riwayati. Riwayat fard adalah apa yang engkau kaitkan dengan seorang rawi yang thiqah, atau sekelompok orang, atau sejumlah orang tertentu ya dalam periwayatan. Ya, al-fard adalah apa yang kau kaitkan dengan seorang rawi yang thiqah, dengan sekelompok orang, atau sejumlah orang tertentu, ya, atau person tertentu, ya, qasrun ini maksudnya terbatas, ala riwayati, ya, terhadap riwayatnya. Jadi secara umum al-fard ini barakallahu fikum, yakni kita mengaitkan suatu riwayat hanya dengan orang tertentu. Ada beberapa riwayat yang memang dia diambil dari orang-orang tertentu, tidak terdapat pada yang selainnya. Ya. Kemudian kata beliau di sini, al-fardu ma'khudun min at-tafarrudi wa huwa qismani. Al-fard ini diambil dari kata tafarrud dan ada dua jenisnya. Yang pertama, fardun mutlaq. Fardun mutlaq. Ya, fard secara mutlaq. Wa huwa ma tafarrada bihi thiqatun bi an lam yarwihi ahadun min ath-thiqati illahu. Ya. Al-fardun mutlak, ya, ini berkesendiriannya seorang rawi yang thiqah, di mana tidak ada yang meriwayatkan dari rawi-rawi thiqah yang lainnya kecuali hanya dia saja. Kecuali hanya dia saja. Jadi al-fard ini, ya, dia hanya satu orang rawi thiqah yang memiliki riwayat tersebut. Tidak ada rawi lain yang memiliki riwayat tersebut. Ya. Nah, gunanya kita mengetahui fardu mutlak ini, ya, kalau fardu mutlak ini, ya, dia hanya dia yang meriwayatkan riwayat tersebut, kemudian riwayatnya ini menyelisih riwayat rawi lain yang lebih thiqah daripada dia, maka dia digolongkan kepada hadis syadz sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Namun ketika dia berkesendirian namun tidak menyelisih rawi lain yang lebih thiqah daripada dia, maka riwayatnya adalah riwayat yang sahih. Hanya saja riwayatnya disebut sebagai riwayat fard. Ya, riwayat al-fard. Kenapa? Karena dia meriwayatkannya secara berkesendirian. Ya, tidak ada rawi lain yang meriwayatkannya. Tapi ketika riwayat fard ini, dia menyelisih rawi lain yang lebih thiqah, atau menyelisih rawi lain yang lebih banyak jumlahnya daripada dia, ya, maka disebut sebagai hadis syad. Ya, ini keterkaitan antara hadis fard dengan hadis syadz. Ya. Contohnya, nah, dengan contoh insyaallah akan jelas. Misaluhu hadithu Umar bin Khattab annahu sa'ala Abu Waqid Al-Laitsi. Contohnya diberikan oleh Syekh Ali Hasan di sini, hadisnya Umar bin Khattab bahwa beliau bertanya kepada sahabat Abu Waqid Al-Laitsi. Ya, Abu Waqid Al-Laitsi seorang sahabat masyhur, ya, yang dikisahkan bahwa beliau mengisahkan tentang kaum muslimin yang baru masuk Islam, ya, ketika perang Hunain, sebagian kaum muslimin yang baru masuk Islam meminta agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuatkan pohon keramat, Dzatu Anwat. Ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Ya. Maka di sini Umar bertanya kepada Abu Waqid Al-Laitsi, "Ma kana yaqra'u bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fil adha wal fitr?" Umar bertanya kepada Abu Waqid Al-Laitsi, ya, surat apa yang dahulu dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada salat Idul Adha dan salat Idul Fitr. Ya, dan salat Idul Fitri. Ya, apa yang dibaca oleh Nabi SAW dalam kedua sholat hari raya tersebut. Faqala kana yaqra'u fihima biqaf wal Qur'anil Majid waqtarabatis sa'ah wanshaqqal qamar. Dahulu kata Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW membaca dalam kedua sholat tersebut dengan surat Qaf dan surat Al-Qamar. Ya. Baik. Qala Al-Hafidz Al-Iraqi, berkata Al-Hafidz Al-Iraqi yang menanggapi hadis ini, waqad warada hadza min riwayati Dhamrah bin Sa'id Al-Mazini an Abdullah bin Abi Waqid Al-Laitsi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka riwayat ini, ya, disebutkan bahwa riwayat ini dari riwayatnya Dhamrah bin Sa'id Al-Mazini dari Abdullah bin Abdullah bin Abi Waqid Al-Laitsi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal haditsu lam yarwihi min ath-thiqati illa Dhamrah. Dan hadis ini tidak ada yang meriwayatkannya dari rawi-rawi yang thiqah kecuali hanya Dhamrah saja. Ya, jadi yang meriwayatkan hadis ini dari rawi-rawi yang thiqah, ya, kenapa dikatakan di sini rawi-rawi yang thiqah? Karena kalau dia diriwayatkan dari rawi-rawi yang lemah, ya, tidak teranggap, ya. Tapi yang meriwayatkan dari rawi yang thiqah di sini hanya siapa? Dhamrah saja. Dhamrah bin Sa'id Al-Mazini. Wa qad ruwiya min wujuhin ukhra dha'ifah. Dan diriwayatkan dari jalan yang lain namun ya riwayatnya lemah. Jadi riwayat fard ini adalah riwayat yang sahih, ya. Riwayat yang sahih, tapi diriwayatkan secara berkesendirian. Diriwayatkan secara berkesendirian. Tidak ada rawi yang lain yang meriwayatkannya dari rawi yang thiqah. Kalau yang meriwayatkannya dari rawi-rawi yang dhaif banyak. Ya. Kata beliau, waqad ruwiya min wujuhin ukhra dhaifah. Ya. Ini fardun mutlak. Ini fardun mutlak. Ini dia tidak ada yang meriwayatkan dari rawi yang thiqah kecuali hanya satu orang rawi saja. Dia berkesendirian dalam meriwayatkannya. Qala hafizahullahu ta'ala, kemudian beliau hafizahullahu ta'ala mengatakan, melanjutkan, ya, pembahasan dengan fardun muqayyad. Yang kedua, fardun muqayyad. Kalau fardun mutlak, ya, itu adalah riwayat, ya, berkesendiriannya seorang rawi yang thiqah meriwayatkan hadis dari sejumlah rawi yang thiqah. Ya, hanya dia sendiri yang membawakan riwayat tersebut. Sekarang fardun muqayyad. Ya, fardun muqayyad wa huwa nau'ani. Fard yang muqayyad dan ada dua jenisnya. Kalau muqayyad ini dia dikaitkan dengan sesuatu. Entah itu dikaitkan dengan sekelompok orang, atau dikaitkan dengan penduduk negeri, atau yang selainnya. Baik, kita lihat di sini penjelasan dari Fadilatul Syekh Ali Hasan, Hafizahullahu Ta'ala. Qala Hafizahullahu Ta'ala, fardun muqayyad huwa nau'an al-awalu idha tafarrada bihi ahlu baladin muayyanin bi an lam yarwihi illa ahlu baldatin kada au kada. Yang pertama, ya, jenis tafarud muqayyad yang pertama, ya, ini apabila penduduk suatu negeri yang tertentu, ya, meriwayatkan sebuah hadis yang tidak diriwayatkan melainkan oleh penduduk negeri itu saja. Ya, jadi misalnya ada sebuah hadis yang meriwayatkan hadis tersebut hanya penduduk kota Madinah saja, Madaniyun, ya, rawi-rawi Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sumber-sumber ilmu atau tempat-tempat periwayatan hadis itu banyak. Ya, ada Ashabul Madinah, orang-orang para ulama dari Madinah. Sana ada juga Ahlul Makkah, orang-orang dari Makkah. Ya, ada juga Ahlul Baghdad, orang-orang dari Baghdad. Ada juga Ahlul Kufah, orang-orang dari Kufah. Demikian juga Ahlul Syam, penduduk negeri Syam. Ya, ini adalah tempat-tempat sumber ilmu. Ya. Nah, di sana ada hadis yang memiliki keistimewaan di mana yang meriwayatkan hadis tersebut hanya penduduk suatu negeri saja. Misalnya penduduk Madinah saja yang meriwayatkan, penduduk Syam enggak meriwayatkan. Atau sebaliknya, penduduk Syam meriwayatkan hadis tersebut, penduduk yang lain tidak meriwayatkannya. Atau ulama-ulama dari negeri yang lain tidak meriwayatkannya. Ya, ini tentu disebut sebagai tafarud juga, berkesendirian. Walaupun sejumlah orang, namun tetap saja kita katakan berkesendirian. Kenapa? Karena tidak diriwayatkan oleh ulama-ulama dari negeri lainnya. Misaluhu contohnya. Marwahu Muslimun fi sahihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat wallahi laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibni baydha fil masjid Sahlin wa akhih. Ya. Kata beliau, contoh dari fardun muqayyad, ini fardun muqayyad jenis pertama yang dikaitkan dengan penduduk suatu negeri, adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, demi Allah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyolatkan jenazah dua putranya Baidha di masjid. Ya, Ibnai Baidha, Baidha ini nama seorang wanita, ya. Lakob bagi seorang wanita yang kemudian mereka wanita ini memiliki beberapa orang anak, beberapa orang putra yang menjadi sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya bernama Sahal dan Suhail. Nah, ini meninggal di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyolatkan jenazah keduanya. Ya, jadi bukan Ibnu Baidha ini dua orang anak yang berkulit putih, ya, ini keliru. Ya, sebagian orang menerjemahkannya dengan letter lux, ya, ala ibnai baydha, dua anak yang berkulit putih. Lah, ya, Sahal dan Suhail ini Ibnu Baydha ini termasuk sahabat senior, termasuk as-sabiqun al-awwalun. Ya, ada kisahnya bahwa mereka ini tidak berhijrah, ya, masuk Islam tapi menyembunyikan keislamannya, kemudian terlibat peperangan Badar, tapi mereka berada di pihak kaum musyrikin. Kemudian ditangkap, ya, dijadikan tawanan, lalu kemudian ada sebagian dari kaum muslimin yang mempersaksikan bahwa mereka ini, ya, orang-orang yang sudah menegakkan sholat sebelum hijrah. Artinya menunjukkan keislamannya. Baik. Nah, kata Aisyah, ya, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW menyolatkan dua putranya Baidha, ya, di masjid, yaitu Sahal dan saudaranya. Ya, kalau saya tidak keliru, saudaranya ini adalah Suhail, Sahal dan Suhail. Wallahu ta'ala alam. Ya, kalau keliru mohon diluruskan, ya. Qala al-Hakim, kemudian berkata al-Hakim, tafarrada bihi ahlul Madinah. Hadis ini diriwayatkan berkesendirian oleh ahlul Madinah. Tadi sudah kita jelaskan maksud berkesendirian di sini bahwa penduduk negeri yang lain tidak meriwayatkan hadis ini. Wa ruwatuhu kulluhum madaniyun. Dan semua rawi yang meriwayatkan hadis ini semuanya adalah penduduk kota Madinah. Ya, semuanya penduduk kota Madinah. Qala wa qad ruwiya bi isnadin akhar an Musa bin Uqbah an Abdul Wahid bin Hamzah an Abdullah bin Zubair an Aisyah. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, diriwayatkan dengan sanad yang lain, ya, juga dari Musa bin Uqbah, dari Abdul Wahid bin Hamzah, dari Abdullah bin Zubair, dari Aisyah. Kulluhum madaniyun. Semua rawi ini adalah ahlul Madinah, penduduk kota Madinah. Ya. Lam yashraqhum fihi ahad. Ya, mereka tidak ada yang meriwayatkan hadis ini selain dari mereka, yakni dari penduduk kota Madinah. Maka kalau ada ulama mengatakan tafarrada bihi, ya, tafarrada bihi ahlul Madinah, ya, berkesendirian dalam meriwayatkan hadis ini ahlul Madinah. Artinya apa? Penduduk atau ulama-ulama dari negeri yang lain tidak meriwayatkan hadis ini, tidak meriwayatkan hadis ini. Paham ya? Ini jenis yang pertama dari fardu muqayyad. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua, atsani idza tafarrada bihi rawin makhsusun bi an lam yarwihi an fulanin illa fulan wa in kana marwiyan min wujuhin wa an ghairihi wa in kana marwiyan min wujuhin an ghairihi. Baik, yang kedua, jenis yang kedua, ya, fardhu muqayyad yang kedua, apabila seorang rawi khusus berkesendirian dalam meriwayatkan. Maksudnya apa? Tidak ada yang meriwayatkan dari seseorang kecuali dia. Jadi ada dua orang rawi. Ya, hadisnya itu hanya ada pada dia, rawi ini. Kemudian yang meriwayatkan dari dia adalah ada orang sendiri, ada satu orang yang tidak ada orang lain. Jadi riwayatnya ini yang punya hanya si fulan, kemudian muridnya yang meriwayatkan cuma si fulan. Murid yang lain enggak meriwayatkan. Jadi ada dua rawi yang berturut-turutan ya meriwayatkan suatu riwayat yang tidak ada diriwayatkan oleh yang lainnya. Apa bedanya dengan fardhu mutlak tadi? Fardhu mutlak tadi ya dia mengambil dari beberapa orang guru tapi cuma satu kembali ke berapa kembali ke kepada dia ya. Tapi kalau ini hanya satu orang syekh yang meriwayatkan kemudian dari murid-muridnya yang mengambil cuma satu orang. Itu yang menjadi perbedaannya. Ya, menjadi perbedaannya. Baik. Kemudian kata beliau di sini, ya. Wa in kana marwiyan min wujuhin an ghairihi. Walaupun guru ini banyak yang meriwayatkan dari dia, banyak riwayat yang lain. Tapi untuk riwayat ini hanya satu murid saja yang mendapatkannya. Hanya satu murid saja yang mendapatkannya. Maka ini disebut sebagai fardhun muqayyad juga. Fardhun muqayyad. Nah, dengan contoh kita bisa lihat ya apa yang diinginkan dengan fardhu muqayyad yang dikaitkan dengan rawin makhsus. Qala mithaluhu al-hadithu alladhi rawahu Tirmidzi fi sunanihi. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Tirmidzi dalam sunannya dengan nomor hadis 1095 wa Abu Daud fi sunanih, demikian juga diriwayatkan oleh al-Imam Abu Daud dalam sunannya nomor 3744 min tariqi Sufyan ibnu Uyainah an Wa'il bin Dawud an ibnihi Bakr bin Wa'il an Zuhri an Anas. Beliau membawakan dengan sanadnya dari jalan Sufyan bin Uyainah dari Wa'il bin Dawud dari putranya Bakr bin Wa'il. Ya. Kembali ke Ustaz itu Ustaz, masa bapak ngambil riwayat dari anak? Ya masuk akal, ya suatu hal yang biasa terjadi seorang ayah mengambil riwayat dari bapaknya. Yang namanya ilmu kan tidak mengenal apa kalau kita mengambil ilmu, ya tidaklah seseorang itu dikatakan sebagai penuntut ilmu kecuali dia mengambil dari orang yang ada di atasnya, seniornya, kemudian orang yang sebaya dengannya dan juga orang yang lebih junior daripadanya. Maka wajar seorang bapak Wa'il bin Dawud mengambil riwayat dari putranya Bakar bin Wa'il. Dan indah ya, mudah-mudahan kita juga bisa seperti itu. Ya, seorang anak mengambil ilmu dari bapaknya, seorang bapak juga mengambil ilmu dari anaknya. Masya Allah. Ini suatu hal yang berlaku di tengah-tengah para salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Qala an-Zuhri an-Anas, diriwayatkan dari Az-Zuhri dari Anas. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam awlama ala Safiyyah ya bisawikin watamr. Ya, bisawikin watamr. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan walimah, mengadakan walimah. Ini perayaan pernikahan beliau dengan Safiyyah, Safiyyah bintu Huyai dengan sawik dan tamr. Ya, sawik ini jenis makanan dari gandum. Ya seperti roti yang dicampur ya atau gandum yang dicampur menjadi bubur ya menjadi bubur kemudian juga dihidangkan dalam walimah tersebut tamar kurma ya jadi ya ikhwan antum jangan khawatir mau menikah ya Rasul saja walimahnya dengan apa dengan makanan yang sangat sederhana ya kalau tidak ada apa-apa cuma punya jagung misalnya ya, Dulu Ustazuna Soleh Soaidi pernah bilang ya, menikahlah walaupun hidangannya itu cuma jagung ya, cuma jagung rebus, nggak apa-apa, yang penting halal. Baik. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan pernikahan, ya, kemudian melakukan walimah, ya, dengan menghidangkan sawiq dan juga tamar. Ya. Qala Tirmidzi haditsun gharib. Ya, kemudian At-Tirmidzi mengatakan hadisnya adalah hadis yang gharib. Hadis yang gharib. Qala Ibnu Thahir fi Athrafil Gharaib gharibun min hadis Bakar bin Wa'il tafarrada bihi Wa'il bin Dawud walam yarwihi anhu ghairu Sufyan bin Uyainah. Ya, hadis ini adalah termasuk hadis yang gharib, hadis yang asing. Ya, merupakan hadisnya Bakar bin Wa'il yang Sufyan tafarrada bihi Wa'il bin Daud. Ya. Wa'il bin Daud berkesendirian dalam meriwayatkan hadis ini, walam yarwihi anhu ghairu Sufyan ibnu Uyainah. Kemudian tidak ada yang meriwayatkan dari Wa'il bin Daud kecuali Sufyan bin Uyainah. Kecuali Sufyan bin Uyainah. Jadi Wa'il bin Daudnya sudah berkesendirian, kemudian yang ngambil riwayat ini dari Sufyan, dari Wa'il bin Daud hanya Sufyan ibnu Uyainah. Ya. Ini jenis fardul muqayyad yang kedua, ya. Jadi dikaitkan dengan person. Ya. Pertama Wa'il bin Daudnya sudah melakukan tafarrud, ya, dalam riwayatnya, kemudian Sufyan bin Uyainah juga melakukan tafarrud. Jadi double. Ya. Kata Abu Ibnu Thahir, ya, tafarrada bihi Wa'il bin Daud walam yarwihi anhu ghairu Sufyan ibnu Uyayna, dan tidak ada yang meriwayatkan dari Wa'il bin Daud kecuali Sufyan bin Uyayna. Baik, ini penjelasan tentang hadis al-fard. Qala rahimahullahu taala wa ma bi illati ghamudin. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yakni hadis muallal. Hadis muallal kadang disebut sebagai hadis yang mu'al. Hadis yang mu'al. Hadis yang di dalamnya terdapat cacat. Apa maksudnya? Kata Imam Al-Baiquni rahimahullahu taala, "Wa ma bi illatin ghumudin aw khafa muallalun indahum qad urifa." Dan apa yang diriwayatkan, ya, dan apa yang diriwayatkan dengan illah yang ghumud, yang rumit, au khafa, atau tersembunyi. Illah ini apa kita terjemahkan, ya? Cacat, ya. Apa yang diriwayatkan dengan cacat yang rumit atau tersembunyi, muallalun indahum qad urifa. Ya, maka ini dikenal dengan nama muallal di sisi para ahlul ilm, di sisi para ulama hadis. Jadi hadis muallal ini adalah hadis yang secara zahirnya, apa yang tampak kalau kita tidak meneliti secara detail, kelihatannya sahih. Namun setelah diteliti kembali, ternyata ada cacat dalam hadis tersebut. Nah, cacat ini terkadang mempengaruhi kesahihan hadis, terkadang tidak. Ya, apa contohnya Ustaz? Kenapa kok kita bisa katakan ada cacat yang tidak mempengaruhi kesahihan hadis? Ya. Misalnya seorang rawi meriwayatkan sebuah hadis dengan sanadnya, kemudian dalam sanadnya tersebut dia menukar nama seorang rawi. Tapi yang ditukar adalah seorang rawi yang sikoh ditukar dengan rawi sikoh lainnya. Maka pengaruh nggak terhadap kesahihan? Jawabannya tidak. Memang ada kesalahan, dia melakukan sebuah kesalahan. Ada error dalam sanadnya. Ya, ada kesalahan dalam sanadnya. Tapi tidak mempengaruhi kesahihan hadis. Kenapa? Karena rawi yang sahih ditukar dengan rawi yang thiqah ditukar dengan rawi yang thiqah. Beda kalau dia tukar dengan rawi yang dhaif ditukar dengan rawi yang thiqah. Ini berpengaruh, tentunya yang diambil adalah yang sebenarnya, rawi yang dhaifnya tadi. Riwayatnya jadi lemah. Tapi kalau kesalahan yang terjadi itu hanya berupa apa? Dia menukar seorang rawi yang thiqah, dia tukar dengan rawi yang thiqah lainnya. Maka yang demikian tidak mempengaruhi kesahihan hadis. Ya. Jadi walaupun mu'al terkadang dia tidak mempengaruhi kesahihan hadis. Kita baca penjelasan dari Fadilatul Syekh Ali bin Hasan Al-Asari hafizahullahu taala Qala al-mu'allalu bi fathil lam al-musyaddadah. Al-mu'allal, ya, dengan difathahkan lamnya dan ditasydid. Mu'allal. Qala huwa al-hadithul ladzi ittadaha anna fi sanadihi aw matnihi illatun aw illatan. Taqdahu fi sihhatihi ma'a anna dhahira al-khulu minha. Hadis mu'allal, yakni hadis yang terungkap, ittadaha, terungkap bahwa di dalam sanadnya atau matannya terdapat sebuah cacat yang bisa mencacati kesahihannya. Ya, tapi sudah kita sampaikan tadi, ya, terkadang dia bisa mencacati, terkadang tidak berpengaruh kepada kesahihan. Ma'a anna dhahira al-khulu minha. Ya. Akan tetapi secara zahir yang tampak, kalau tidak diperhatikan secara mendetail, kelihatan, ya, tidak ada masalah sama sekali. Ya, tidak ada cacat sama sekali. Kenapa? Karena memang yang namanya illah, cacat itu memang tidak ketahuan kecuali dengan penelitian yang mendalam, ya, dengan cara mengumpulkan sekian riwayat, ya, riwayatnya semua dikumpulkan baru ketahuan ada kesalahan. Tapi kalau hanya sekedar melihat, ya, satu rakaian sanad saja atau satu periwayatan saja, nggak ketahuan bahwa di dalamnya terdapat cacat. Dan ini banyak sekali bentuknya, ya, banyak sekali bentuk cacat dalam sanad dan matan. Ya, kata beliau di sini, waqad addal hakimu fi ma'rifati ulumil hadis, ya, ashrata ajnasin minal ilal. Ya, kata beliau, kata Syekh Ali Hasan, ya, Al-Hakim, ya, Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Ma'rifati Ulumil Hadis, beliau telah menghitung, ya, telah mengumpulkan 10 jenis cacat dalam hadis. Wa masalalaha, kemudian beliau berikan contoh-contohnya. Wa qala fi akhiriha wa qad dzakarna, ya, ilal al-hadis ala asyrati ajnasin atau ala asyrati ajnasin min ilal, minal ilal. Kata Imam Al-Hakim di pada kesimpulannya beliau menyebutkan, dan sungguh kami telah menyebutkan macam-macam cacat pada hadis menjadi 10 jenis. Ada 10 jenis cacat pada hadis. Ya. Wa baqiyat ajnasun lam nadhkurha, dan masih ada jenis-jenis lain yang belum kami sebutkan, kata beliau. Jadi banyak cacat-cacat yang ada pada hadis yang tersembunyi dan tidak diketahui melainkan oleh orang-orang yang benar-benar melakukan penelitian secara mendalam. Summa inni asartu an la adzkura illa mu'allal illa, ya, mu'allal as-sanadi wa mithaluh wal mu'allal al-matni wa mithaluh. Kemudian, ya, aku hanya menyampaikan, ya, atau aku hanya asartu an la adzkura, aku memutuskan untuk tidak menyebutkan kecuali dua jenis ilal saja. Dua jenis hadis mu'al saja. Illa mu'allal sanad wa mithalu. Aku hanya akan menyebutkan mu'al sanad dan contohnya, wa mu'allal matan dan contohnya. Jadi dari 10 contoh mu'al yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hakim, beliau hanya ambil dua saja. Padahal Al-Hakim saja mengatakan bahwa, ya, lebih dari 10 masih ada jenis yang lainnya. Tapi Syekh Ali Hasan di sini hanya menyebutkan dua jenis mu'al saja, yakni mu'al sanad dan mu'allal sanad dan mu'allal matan. Kenapa? Makhafata tatwil, karena aku khawatir nanti pembahasannya panjang. Ya, bukan di baikuniyah penjelasannya. Baikuniyah ini matan yang kecil, sedikit, ringkas. Ya, para ulama menyebutkan termasuk sebuah kesalahan ketika ada seorang ulama menulis matan yang ringkas, kemudian, ya, syarahnya kemudian meluas. Ya, ini justru kontradiktif dengan apa yang diinginkan oleh penulis matan. Penulis matan itu menginginkan untuk membuat suatu ringkasan. Kemudian Anda membuat penjelasan yang luas, yang panjang lebar, menyebutkan khilaf-khilaf di sana. Maka ini kurang tepat. Ya, misalnya ada orang, ada kitab Al-Qawaidul Arba, ya, karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, saya kira di sini para tulab banyak yang sudah belajar, ya. Nah, itu hanya empat kaidah saja. Kemudian disyarah. Ya, disyarah menjadi empat jilid misalnya, empat jilid besar. 4 jilid besar. Ya, satu jilidnya 500 halaman misalnya. Ini kurang tepat, ya. Maka apa yang diambil oleh Syekh Ali Hasan ini adalah suatu hal yang sangat bijak, ya. Jadi untuk pemula ya jangan terlalu panjang lebar membahasnya, cukup dua saja. Wa hirsan ala taisir wa tashil, dan sebagai bentuk semangat ya, untuk menunjukkan semangat memudahkan ya, taisir untuk meringkas dan memudahkan ya. Jadi memang baikuniyah ini bukan untuk yang berpanjang lebar, ini untuk pembahasan yang ringan yang mudah. Kemudian kata beliau, sebelum beliau memberikan contoh, beliau memberikan faedah bagaimana sih caranya kita mengetahui sebuah hadis itu memiliki cacat di dalam sanad dan matannya. Ya, caranya kata beliau, at-tariqu ila ma'rifatil mu'allal huwa jam'u turukil hadis. Cara atau metodologi untuk mengetahui sebuah hadis itu memiliki cacat atau tidak, jadi harus mengumpulkan ya jalan-jalan hadis tadi. Semua sanadnya dikumpulkan. Qala wa nadharu fi ikhtilafi ruwatihi. Kemudian memperhatikan perbedaan-perbedaan yang muncul antara para perawi. Ya. Wal muwazanatu bainal dhabtihim wa itqadihim, kemudian memperbandingkan, menimbang ya antara kedhabtan dan kemutkinan mereka. Misalnya ada perbedaan, oh mana ini rawi yang lebih mutkin? Mana rawi yang lebih kuat hafalannya? Tsummal hukmu ala riwayatil ma'lulah, baru kemudian sebuah riwayat dihukumi sebagai riwayat yang cacat. Jadi ini metodologi untuk mengetahui. Jadi enggak sembarangan. Karena ini suatu hal yang sangat tersembunyi. Kalau dia tidak tersembunyi, maka bukan mu'allal namanya. Ya, bukan mu'allal. Dia harus apa tadi? Gumud. Ada gumud. Ya, ada kerewutan, ada kerumitan, ada kompleks, ada apa? Kompleksitas di sana, di dalamnya, dalam sanadnya. Kemudian apa? Khofa. Yaitu apa? Tersembunyi dia. Yang ini akan terungkap, caranya adalah dengan mengumpulkan ya riwayat-riwayat yang ada atau mengumpulkan jalan-jalan yang ada. Ya. Sekarang contoh, amtsilah contoh. Ya. Mu'allalu sanad, yang pertama cacat yang ada pada sanad. Contohnya adalah hadis Ya'la bin Ubaid Anitsauri an Amr bin Dinar an Ibni Umar marfu'an. Ya, al-bayyani bil khiyar. Ya. Hadisnya Ya'la bin Ubaid dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Umar secara marfu. Rasulullah SAW mengatakan, dua orang yang bertransaksi jual beli memiliki hak khiyar. Ya. Ma la yatafarraqa, selama mereka tidak berpisah, ya. Artinya sebelum dua orang yang melakukan transaksi itu berjual beli, maka boleh bagi mereka untuk membatalkan. Ya, misalnya enggak jadi, oh ternyata saya ada keperluan lain, maaf ya enggak jadi. Selama dia masih satu majelis itu boleh. Ini hadis tentang khiyar majelis ya. Tapi kalau misalnya dia sudah pergi, ya enggak boleh lagi. Ya kecuali disyaratkan terlebih dahulu ada khiyar syaratnya. Tapi kalau enggak ada, maka ya sudah, selesai. Ya. Qala faqad wahima ya'la an Sufyan. Ya, sebelumnya ana minta antum perhatikan sanadnya. Hadis ini diriwayatkan dari Ya'la bin Ubaid dari Ats-Tsauri. Baik, dari Ats-Tsauri. Maka terjadi kekeliruan, ya. Faqad wahima Ya'la telah melakukan sebuah kekeliruan. Ala Sufyan Ats-Tsauri, ya. Dia telah salah paham dalam mengambil riwayat dari Sufyan Ats-Tsauri fi qaulihi Amr bin Dinar. Ketika Ya'la menyampaikan sanadnya, ya, menyebutkan dalam sanadnya terdapat Amr bin Dinar. Apa kesalahan Ya'la? Innama huwa Abdullah bin Dinar. Ya, padahal Sufyan Ats-Tsauri itu mengambilnya bukan dari Amr bin Dinar, tapi dari Abdullah bin Dinar. Ya. Jadi ada kesalahan yang dilakukan oleh Ya'la ya bin Ubaid. Dia mengatakan bahwa Ats-Tsauri ini mengambil hadis ini dari Amr bin Dinar. Padahal Ats-Tsauri bukan mengambilnya dari Amr bin Dinar, tapi dari Abdullah bin Dinar. Maka ini adalah sebuah cacat. Cacat enggak? Cacat. Ya, wong sebenarnya dari Abdullah bin Dinar kok, bukan dari Amr bin Dinar. Ya, Ya'la melakukan sebuah kekeliruan. Fahuwa mu'allalun bihadzal ghalat. Maka dengan kesalahan ini, hadis ini dikategorikan sebagai hadis mu'allal. Ya, karena error ini, karena kesalahan ini, hadisnya disebut sebagai hadis mu'allal. Ma'annahu sahihul matan. Ya, akan tetapi matannya sahih. Nah, ini yang saya isyaratkan tadi. Ya, jadi dia walaupun mu'al, tapi tidak mempengaruhi kesahihan. Kenapa? Karena baik itu Amr bin Dinar atau Abdullah bin Dinar, dua-duanya adalah rawi yang thiqah. Dua-duanya adalah rawi yang thiqah. Jadi mau ketukar dengan Abdullah bin Dinar pun tidak memudaratkan sanad hadis tersebut. Karena keduanya merupakan rawi yang thiqah. Ini contoh mu'allal as-sanad, ya. Sanadnya terjadi cacat. Baik. Nah, ketahuannya gimana? Ya, kita kumpulkan riwayat-riwayat yang tentang hadis al-bayyi'ani bil khiyar. Baru ketahuan, kan ini jalannya dari Sufyan ats-Tsauri. Ternyata dalam riwayat disebutkan bahwa ats-Tsauri itu mengambilnya bukan dari Amr, tapi dari Abdullah bin Dinar. Kemudian dibandingkan rawi yang meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar dengan rawi yang meriwayatkan dari Amr bin Dinar, ini mana yang lebih banyak? Dan mana yang lebih kuat hafalannya? Mana yang lebih thiqah? Nah, baru ketahuan bahwa yang meriwayatkan dari Amr bin Dinar ini telah melakukan kekeliruan. Ini thariqatul jama'. Jadi harus mengumpulkan jalan-jalan hadis, baru ketahuan bahwa dia padanya terdapat cacat, ya. Baik. Qala mu'allal matan. Sekarang mu'allal yang terjadi pada matan. Qala hadithu nafi qira'atil basmalah fis shalah. Contoh mu'allal yang terjadi pada matan, yaitu hadith penafian pembacaan basmalah dalam sholat. Ya, hadisnya Anas ini, ya, hadis yang masyhur. Kalau antum mempelajari kitab sifat sholat Nabi, ada hadis tentang apakah basmalah itu dibaca atau tidak, ya, atau dijaharkan atau tidak. Biasanya yang dibawakan adalah hadis Anas. Qala al-marwiyu an Anas, hadis ini diriwayatkan dari Anas. Wa dzalika fi riwayati allati tafarrada biha Muslimun fi sahihih. Ilah ini atau ilal ini, ya, hadis yang mu'al ini merupakan riwayat yang Muslim itu berkesendirian dalam meriwayatkan dalam sahihnya. Jadi hadis ini ada juga dalam sahih Al-Bukhari. Ada sahih dalam sahih Al-Bukhari, ada dalam sahih Muslim. Baik. Nah, yang di antara riwayat yang ada dalam sahih Muslim itu ada satu riwayat yang menegaskan penafian pembacaan qiraah basmalah, pembacaan basmalah dalam sholat. Jadi riwayatnya macam-macam. Ya, riwayatnya datang diriwayatkan dengan berbagai riwayat, tapi ada satu riwayat dalam sahih Muslim di mana disebutkan di sana secara sharih, secara tegas bahwa ya tidak dibaca basmalah itu. Basmalah itu tidak dibaca sama sekali. Ya. Basmalah itu tidak dibaca sama sekali. Qala min tariq Al-Walid ibn Muslim, dari jalannya Al-Walid bin Muslim. Ya, waqad a'alla al-kathir min al-a'immati kasyafi'i wa Daruqutni wal Baihaqi wa ghairihim hadhihi ar-riwayah allati fiha tasrih bi nafi qira'ati al-basmalah. Maka riwayat Muslim ini, ya, dianggap cacat oleh kebanyakan imam-imam, oleh banyak imam-imam, bukan kebanyakan, ya. Kalau kebanyakan ini menunjukkan mayoritas. Maka riwayat dalam sahih Muslim ini dianggap cacat oleh banyak imam, ya, dan bukan nama-nama yang legendaris, Syafi'i wa Daruqutni wal Baihaqi. Ya, yang menganggap cacat hadis ini adalah Imam Syafi'i, Imam Daruqutni dan Imam Al-Baihaqi wa ghairihim, dan yang selain beliau. Ya. Ya, ini apa yang dicacati oleh para imam ini? Ya, ini riwayat yang di dalamnya terdapat tasrih, penegasan, ya, penafian bacaan basmalah. Ya. Qala bi anna rawiyan min ruwatil hadis hina sami'a qaula Anas radhiyallahu anhu shalaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum fakanu yastaftihuna bilhamdillah bilhamdulillahi rabbil alamin. Karena menurut para imam ini, ada salah seorang rawi hadis yang dia salah paham ketika mendengar ucapannya Anas. Ya, aku sholat di belakangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku sholat di belakangnya Abu Bakar, Umar, dan Uthman. Dan mereka semua membuka ya sholat mereka dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai di sini tidak ada masalah. Ya, sampai di sini tidak ada masalah. Namun kemudian dalam riwayat Muslim tadi yang dipermasalahkan, yang dianggap cacat oleh Asy-Syafi'i, ada tambahan falam yakunu yastaftihuna al-qira'ah bi bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dalam riwayat dalam sahih Muslim tadi yang dicacat oleh Imam Syafi'i ada tambahan tidaklah mereka ya membuka salat mereka dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apa konsekuensinya Ustaz? Konsekuensinya kalau antum baca bismillahirrahmanirrahim ini menyelisihi Rasulullah, menyelisihi Abu Bakar, Umar dan Uthman. Ya. Walaupun secara sir. Kenapa? Karena falam yakunu yastaftihuna qira'ah bi bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mereka tidak membuka salatnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tapi kalau tidak ada riwayat ini, tidak ada tambahan ini, falam yakunu yastaftihuna qira'ah bi bismillahirrahmanirrahim, maka bisa jadi ya ada kemungkinan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya dengan sir bismillahirrahmanirrahim, atau ya ada kemungkinan bahwa bismillah itu dibaca, karena yang dimaknakan dengan alhamdulillahirabbil alamin di sini adalah al-Fatihah. Al-Fatihah ini disebut oleh mereka dengan alhamdulillahirabbil alamin, ini mewakili al-Fatihah secara keseluruhan termasuk dengan basmalah-basmalahnya. Ini yang menjadi letak perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Al-Hanabilah. Mazhab Syafi'i mengatakan disunnahkan untuk menjaharkan basmalah. Karena mereka menganggap alhamdulillahirabbil alamin ini secara keseluruhan ini maksudnya adalah perwakilan dari apa? Dari Al-Fatihah secara keseluruhan. Qala fa dhanna hadha ar-rawi, kita kembali kepada rawi tadi yang menegaskan, yang ada tambahan penegasan penafian baca qira'ah basmalah. Fa dhanna hadha ar-rawi nafya qira'atil basmalah, maka salah seorang rawi mengira ya bahwa basmalah itu dinafikan, tidak ada sama sekali. Fa rawal haditha ala ma fahim, kemudian dia pun meriwayatkan hadis ini sesuai dengan apa yang dia pahami. Fa akhta, maka kemudian dia pun keliru dalam periwayatannya tersebut. Fakana natijatu dzalika an qala akibal hadis, dan hasil dari kesalahpahaman tersebut di akhir hadis dia mengucapkan falam yakunu yastaftihuna alqira'ata bi bismillahirrahmanirrahim. Dahulu mereka tidaklah membuka salat mereka dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Ma'a anna riwayat al-aktsarin allati ittafaqa 'alayha al-Bukhari wa Muslimun laisa fiha hadha at-tafsirih. Ya, padahal kata beliau riwayat mayoritas al-aktsarin, ya, riwayat mayoritas para ulama yang juga disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Jadi dalam Muslim itu, dalam Sahih Muslim ada beberapa riwayat yang riwayatnya sama dengan Bukhari dan Muslim, dengan Bukhari, ya, yang sama dengan Bukhari, laisa fiha hadha at-tafsirih. Ya, tidak ada penegasan semacam ini. Enggak ada, cuma sampai tadi saja. Kanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin. Ya, bilhamdulillahi rabbil alamin. Sampai situ saja, enggak ada tasrih penyebutan bahwa falam yakunu yastaftihuna alqira'a bi bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa hadhihi illatun khafiyyatun adraqaha al-ulama al-a'lam ya bi thaqibin nadhari wa diqqatil bahthi. Maka ini merupakan cacat yang sangat tersembunyi yang dijumpai atau yang diketahui, ditemukan oleh para ulama-ulama ya yang terkemuka dengan thaqabi nadhri ya, dengan penelitian yang tajam, wa diqqatil bahthi, pemantauan yang tajam dan juga pembahasan atau penelitian yang detail, ya, dengan penelitian yang detail. Jadi tidak semua ulama hadis memiliki kemampuan untuk menganalisa dengan detail ya ilal hadis ya. Nah ini jadi ilahnya terdapat pada matan, sehingga tambahan dari falam yakunu yastaftihuna alqira'a bi bismillahirrahmanirrahim ya, ini merupakan ilah, merupakan cacat yang ada pada hadisnya Anas dalam Sahih Muslim. Apakah hadisnya dhaif? Ya, tambahan ini saja yang dhaif, tapi yang sebelumnya ini riwayat yang sahih. Masih ada waktu ya, kita lanjutkan dengan muttarib. Ya. Sekarang masuk kita ke bait yang ke-25. Qala wa dhukhtilafin sanadin aw matnin muttaribun inda uhailil fanni. Dan riwayat yang padanya terdapat ikhtilaf, terdapat perbedaan, baik dari sisi sanad ataupun matan, muttaribun, maka disebut sebagai hadis yang muttarib atau sebagai riwayat yang muttarib, inda uhail fanni, menurut para ulama di bidang ini, yani di bidang mustalahul hadis. Ya, ini hadis muttarib. Jadi hadis muttarib ini, muttarib itu artinya goncang. Goncang maksudnya kadang diriwayatkan seperti ini, kadang diriwayatkan seperti itu. Ya. Apa nih bahasa kitanya itu istilahnya tidak mantap ya, tidak ada kemantapan. Ya. Sehingga tidak bisa ditarik satu kesimpulan yang benar itu seperti apa. Ya. Yang benar itu seperti apa? Kok kadang diriwayatkan seperti ini, kadang diriwayatkan seperti itu. Kadang ngomongnya begini, kadang ngomongnya begitu. Ya. Seperti apa yang benar, kita enggak tahu. Maka para ulama menyebutnya sebagai muttarib. Muttaribun, ya, muttaribun goncang. Ya, diambil dari kata ittirabul mauj. Ya, ini apa? Goncangnya ombak. Ombak itu kan enggak pernah mandek, ya. Kadang dia naik, kemudian dia turun, naik lagi, turun lagi, ya. Dari sinilah diambil hadis muttarib, goncang dia. Ya, naik turun enggak pernah stagnan, enggak pernah menempati posisi yang pasti. Qala al-muttaribu huwa al-hadithu alladhi yurwa min kibali rawin aw ruwatin muta'addidin ala awjihin mukhtalifah. Hadis muttarib, kata beliau, adalah hadis yang diriwayatkan dari seorang rawi atau dari beberapa orang rawi, ya, ala aujuhin mukhtalifah, ya, dengan sisi yang berbeda atau dengan wajah yang berbeda, ya, jadi berbeda-beda, kadang diriwayatkan seperti ini, kadang diriwayatkan seperti itu, mutasawiyatil quwwah, dan sama kekuatannya. La yumkinu tarjih bainaha walal jama', tidak mungkin ditarjih antara keduanya dan tidak mungkin dikumpulkan riwayatnya. Misalnya ada dua riwayat. Ya, riwayat yang pertama ya sama disampai sanadnya sama tapi ujungnya itu berbeda. Yang satu menghalalkan, yang satu mengharamkan. Ya. Nah, ini kan enggak bisa dikumpulkan. Enggak bisa dijama'. Dan kekuatannya juga sama. Jadi nggak bisa dilakukan tarjih, nggak bisa ditarjih mana yang benar, ya demikian juga tidak bisa dilakukan jama' pengumpulan riwayat. Karena apa? Keduanya saling bertolak belakang, sangat bertolak belakang, nggak bisa dikumpulkan. Maka ulama nyerah, ya, oh kalau gini berarti apa? Nggak bisa dikumpulkan, nggak bisa ditarjih, berarti ini ya udah lemah ini, kita tolak saja riwayatnya. Ini hadis muttarib. Ya. Qala wa hadzal ikhtilaf, ya. Mushirun bi adami dhabtir rawi awir ruwah. Dan keguncangan ini, atau kita bahasakan ketidakkonsistenan ini, kadang riwayatnya seperti ini, kadang riwayatnya seperti itu. Ya, kadang menghalalkan, kadang mengharamkan. Mushirun bi adami dhabtir rawi awir ruwah. Ini mengesankan, memberikan kesan bahwa rawi yang meriwayatkan hadis ini enggak punya dobet. Ya, kedobetannya enggak ada. Kekokohan hafalannya, kekohan dia dalam menjaga riwayat itu enggak ada. Ya, tahu ya dari mana? Taunya kadang-kadang ini, saya dapat kata-katanya apa? Mencela-mencele kalau bahasa kita. Ya, mencela-mencele. Dari tadi tuh mikir otaknya, apa kata yang tepat ini ya. mencela-mencela dalam riwayat. Kadang mengatakan seperti ini, kadang mengatakan seperti itu. Sehingga apa? Mushirun bi adami dhabtir rawi awir ruwah. Ya, ini memberikan kesan bahwa rawinya ini tidak memiliki kedzabatan sama sekali. Ya. Padahal apa? Id yushtaratu fi qabulil hadith kaunu rawi dhabitan kama marra anifan. Padahal hadis itu diterima, ya, syarat hadis itu diterima, rawinya harus dhabit sebagaimana yang telah kita jelaskan. Ya, kalau dia riwayatnya mencela-mencela, kadang bilang begini, kadang bilang begitu. Ya, kadang riwayatnya mengatakan halal, kadang riwayatnya mengatakan haram. Ya. Maka apa? Ini menunjukkan ketiadaan dhabit pada rawi tersebut. Maka riwayatnya tertolak. Qala wa ghaliban ma yakunu al-ittirabi fi sanad wa qad yaqa fil matni aidan. Mayoritasnya ittirab ini terjadi pada sanad, namun terkadang kata beliau terjadi dalam matan juga. Ya, terjadi dalam matan juga. Nah, dengan contoh ini akan jelas. Qala amsilatun, contoh. Muttaribus sanadi, yang pertama ya, ittirab yang terjadi pada sanad. Hadis yang sanadnya terdapat kegoncangan. Ya. Ka hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhi syai'an. Apabila salah seorang di antara kalian ya menegakkan salat, maka hendaknya dia meletakkan sesuatu di hadapannya. Ya. Ba illam yajid, ya, atau hendaknya dia menjadikan sesuatu di hadapannya. Ya, fa'ilam yajid falian sip ason. Kalau dia tidak mendapatkan sesuatu, maka hendaknya dia menancapkan tongkatnya, menancapkan sebuah tongkat. Fa'ilam yakun ma'ahu ason faliyakhtut baina yadaihi khotton. Kalau tidak ada tongkat yang dia miliki, ya, tidak ada tongkat di dekatnya, maka hendaknya dia menggaris di hadapannya sebuah garis. Thumma la yadhurruhu ma marra amamah. Kemudian tidaklah membahayakan sholatnya apa yang melewati, apa yang lewat di hadapan garis tersebut. Ini tentang sutroh ya. Tentang sutroh. Qala fa hadzal hadits. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ibnu Huzaimah. Baik. Dari jalannya Sufyan bin Uyainah, antum bisa lihat di catatan kaki, dari Sufyan bin Uyainah, dari Ismail bin Umayyah, dari Abu Muhammad bin Amr ibnu al-Huraith an jiddihi an Abi Hurairah. Baik. Qala fa hadzal hadits ukhtalifa ala rawihi wa huwa Ismail bin Umayyah. Maka hadis ini ya diperselisihkan rawinya, ya, dipersisikan pada salah seorang rawinya, yaitu Ismail bin Umayyah, ikhtilafan kathira, perselisihan yang demikian banyak. Maksudnya riwayatnya Ismail bin Umayyah ini pada riwayatnya Ismail bin Umayyah ini terdapat banyak sekali perbedaan. Ya, banyak sekali perbedaan. Kila terkadang dia mengatakan anhu an Abi Amr bin Muhammad bin Huraith. Ya, an jiddihi Hurais an Abi Hurairah. Untuk perhatikan ini ya. Terkadang dia meriwayatkan dari Abu Amr bin Muhammad bin Hurais. Dari kakeknya Hurais dari Abu Hurairah. Jadi Ismail bin Umayyah meriwayatkan dari Abu Amr bin Muhammad bin Hurais dari Hurais. Dari Abu Hurairah. Wakila, dan terkadang dikatakan anhu an Abi Amr bin Muhammad bin Amr bin Hurais. An jiddihi Hurais. Ya, terkadang dia meriwayatkan dari Abu Amr bin Muhammad bin Amr bin Hurais. Dari kakeknya Hurais bin Sulaim dari Abu Hurairah. Wakila wakila, dan terkadang dia meriwayatkannya dengan riwayat yang berbeda. Nah, ini menunjukkan bahwa riwayatnya Ismail bin Umayyah ini ada kegoncangan. Ya, dia tidak riwayatnya tidak pasti. Kadang dia meriwayatkannya dari Abu Amr, ya, Abu Amr bin Muhammad, ya bin Huraits, kadang dia meriwayatkan dari Abu Amr bin Muhammad bin Amr bin Huraits, ya, dan seterusnya, banyak sekali periwayatannya. Kalau kita jajarkan, ya, banyak sekali riwayatnya dengan riwayat yang berbeda. Bahkan kata beliau ila aksar min asyrati wujuhin. Ya, bahkan kata beliau lebih banyak daripada 10 sisi atau 10 jalan atau 10 apa ya? Wujuhin, ini 10 wajah ya. Ya, ada lebih banyak dari 10 wajah riwayatnya dari Ismail bin Umayyah. Walidzalika hakama ghairu wahidin min al-huffaz kan-Nawawi wa Ibnu Abdul Hadi wa ghairihima min al-mutaakhirin bi-ittirab sanadih. Oleh karena itulah, ya, para ulama, bukan hanya satu ulama saja yang menghukumi bahwa sanadnya terjadi ittirab, ya, seperti An-Nawawi, kemudian Ibnu Abdul Hadi, dan yang selain mereka berdua dari kalangan ulama mutaakhirin, mereka menghukumi bahwa pada sanad hadis ini terdapat ittirab, yakni kegoncangan. Ya, terdapat kegoncangan. Sehingga apa? Hadis ini ditolak. Kenapa? Karena pada sanadnya terdapat kegoncangan. Ismail bin Umayyah telah meriwayatkan hadis ini, ya, dengan jalan yang berbeda-beda. Ya, ada ketidakpastian di sana. Dari siapa sebenarnya Ismail ini mengambil periwayatan? Kadang dia mengatakan dari Abi Amr bin Muhammad bin Huraits, kadang dia mengatakan an Abi Amr bin Muhammad bin Amr bin Huraits. Ya, dari siapa kita tidak bisa memastikan, sehingga ditolak. Ini i'tirab sanad, ya. Jadi sanadnya, pada sanadnya terdapat kegoncangan, tidak diterima. Kemudian barakallahu fikum, yang kedua, mutaribul matni, matan yang goncang, kegoncangannya terjadi pada matan. Qala ma rawahu Tirmidzi an Syarik an Abi Hamzah an Sya'bi an Fatimah ya binti Qais radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan, ya, apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Syarik, dari Abu Hamzah, dari Sya'bi, dari Fatimah bintu Qais, qalat, beliau mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil zakah. Nabi alaihi salatu wasallam ditanya tentang zakat. Faqala inna fil mal la haqqan siwa zakah. Maka beliau mengatakan sesungguhnya pada harta terdapat hak yang harus ditunaikan selain daripada zakat atau selain dari zakat. Jadi ada hak selain zakat yang harus ditunaikan dari harta kita. Ya. Ini riwayatnya. Wa rawi Ibnu Majah min hadzal wajhi bilafdhi laisa fil mali haqqin siwa zakah. Kemudian dalam riwayatnya Ibnu Majah diriwayatkan sama, sanadnya sama. Cuma kok matanya beda. Laisa fil mali haqqun siwa zakah. Yang diriwayatkan kontradiktif. Ya, dengan riwayat yang pertama. Kalau yang pertama mengatakan pada harta ini ada hak selain zakat. Pada riwayat yang kedua ini tidak ada pada harta itu hak selain zakat. Bisa digabung enggak? Enggak bisa, ya, akhi. Enggak bisa. Ya, yang satu mengatakan ada hak yang harus ditunaikan dari zakat. Kemudian yang kedua, tidak ada hak yang harus ditunaikan dari zakat. Ada, tidak ada, nggak bisa digabung. Separuh ada, nggak bisa. Ya, separuh nggak ada, nggak bisa digabung. Ya, kemudian tidak bisa diterjih. Kenapa? Jalannya sama. Nggak ada yang lebih kuat. Ya, tidak ada yang lebih kuat. Kalau ada jalan yang lebih kuat, ya kita ambil yang lebih kuat. Ya, yang lemah kita tinggalkan. Tapi ini jalannya sama. Tidak bisa kemudian digabungkan. Tidak bisa kemudian yang satu diambil, yang lain dilemahkan. Oleh karena itulah para ulama, ya, membahas hadis ini, kemudian menyimpulkan bahwa pada hadis ini terdapat ittirab, terdapat kegoncangan. Ya, beliau mengatakan qala al-hafidz al-iraqi fa hadza ittirabun la yahtami ta'wil. Maka ini adalah kegoncangan yang tidak bisa kita takwil. Ya, artinya tidak bisa kita bawa ke suatu pemahaman yang menggabungkan riwayatnya. Ya. Jadi mau tidak mau riwayat ini tertolak, ya. Riwayatnya tertolak, ya. Wallahu taala a'lam. Ini pembahasan tentang hadis muttarib. Udah ada bel itu, ya. Udah jam 5. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang hadis mudraj, riwayat mudraj, kemudian riwayat mudabbaj dan muttafiq, muftarik. Baik, nanti filawna kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.